Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita telah sampai ke pembahasan fi'il sulasi mazid wazan af'ala, yakni dengan penambahan hamzah sebelum fa'fi'il menjadi af'ala. Tasrifnya af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun, af'il la tuf'il. Kemudian kita ambil contoh yang disajikan pada tabel. Pertama, aslama. Aslama yang memiliki hati berserah diri. Aslama yuslimu islaman, muslimun muslamun, aslim la tuslim. Kemudian akrama yang memiliki arti memuliakan. Akrama yukrimu ikraman, mukrimun mukramun, akrim la tukrim. Ya, di sini kita sering menemukan kata Islam. Jadi kata Islam berarti ketika ada yang menanyakan asalnya adalah aslama, dengan wazan aslama yuslimu islaman. Seperti itu. Oke, lanjut dengan melihat contoh-contoh fi'il lain yang masuk ke wazan af'ala, yakni akhroja. Akhroja memiliki arti mengeluarkan. Akhroja ikhrojan. Kemudian arsala memiliki arti mengutus. Arsala irsalan. Anzala memiliki arti menurunkan. Anzala inzalan. Kemudian ankaha memiliki arti menikahkan. Ankaha inkahan. Dan terakhir, aujaba memiliki makna mewajibkan. Aujaba ijaban. Kita perhatikan lagi bentuk masdar untuk tasrif fi'il sulasi mazid wazan af'ala itu bersifat qiyasi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.